sembunyikan duka hati dalam lirik doa dan sujud sang jiwa. Malam yang panjang derai air mata, rindu cinta tak berdaya. Berbisiklah kekasih, berbisiklah cinta, dengarlah aku memohon padamu. Berbisiklah kekasih, berbisiklah cinta, lihatlah rindu butuh dirimu. Aku buta dalam rasa meraba, aku tiada hampa tanpa dirimu. Aku rindu pada siapa mengeluh, aku cinta pada siapa bicara. Hai kekasih, jangan kau diam, aku ingin bisik suaramu. Wahai kekasih, jangan kau bisu, tulus cintamu di hatiku. Cinta tak berdaya.